Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini, dan kita masih membaca majmu' fatwa yang menjelaskan tentang beberapa prinsip seputar masalah halal haram dari keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau menyampaikan dalam prinsip berikutnya, al-malu idza ta'adzara ma'rifatu malikihi surifa fi masalihil muslimin. Ketika sebuah harta itu tidak diketahui siapa pemiliknya, maka harta itu disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Inda jamahiril ulama, menurut pendapat jumhur ulama. Kamalikin wa Ahmad wa ghairihima, seperti pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. Fa idza kana bait biyadil insani ghusub, fa idza kana biyadil insani ghusubun aw awarun aw wada'u aw ruhunun qad ya'isa min ma'rifati ashabiha fa innahu yatasaddaqu biha anhum aw yusarrifuha fi masalihil muslimin. Jika ada orang yang membawa harta hasil rampasan atau titipan atau harta berupa uang jaminan atau harta jaminan, dan dia sudah tidak mampu lagi untuk mengetahui siapa pemiliknya, maka dia boleh bersedekah atas nama pemiliknya, atau dia salurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Au yuslimuha ila qasimin adilin yusrifuha fi masalihil muslimin. Atau bisa dia serahkan kepada qasim adil, kepada orang yang bisa membagi dengan adil, kemudian disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin. Sehingga mungkin bagian yang ketiga ini dia serahkan kepada lembaga terkait, ya, yang dipercaya oleh pemerintah untuk kemudian menampung hasil-hasil yang tidak jelas, yang itu kemudian nanti disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhur ulama, bahwa harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka dia disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin. Wa minal fuqaha'i, kemudian beliau mengatakan, di antara ulama, may yaqulu, ada yang mengatakan, tawaqqafa abada, harta seperti ini harus dipertahankan selamanya sampai ketemu pemiliknya. Hatta yatabayyana ashabuha, sampai ketemu pemiliknya. Kemudian beliau kasih komentar, wassawabu al-awwal, dan pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Fa inna habsal mali daiman liman la yurja la faidata fihi. Karena mempertahankan harta seperti ini selamanya untuk menunggu orang yang tidak tahu kapan dia akan datang dan tidak tahu siapa pemiliknya, la faidata fihi, enggak ada manfaatnya sama sekali. Bal huwa ta'arrudun li halakil almal, bahkan ini bisa menyebabkan harta itu akan menjadi rusak. Kalaupun bentuknya uang, nanti mengalami penurunan nilai. Kalaupun bentuknya selain uang, nanti menjadi tidak berfungsi, harta itu akan menjadi rusak. Wastila'ud dhulumati wastira'uz dhulamati 'alaihi, bahkan termasuk di antara bentuk mempertahankan kezaliman kepada pemiliknya. Karena pemiliknya enggak dapat manfaat apapun. Lain halnya kalau dia disedekahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, kemudian menghasilkan pahala, maka pemiliknya bisa mendapatkan pahala itu. Kemudian beliau menyebutkan riwayat, wa kana Abdullah ibn Mas'udin qad ishtara jariyatan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah membeli seorang budak. Fadakhala baitahu liya'ti bithaman. Kemudian beliau masuk rumah untuk ngambil uangnya. Dan ketika beliau masuk rumah mau ngambil uang, berarti harus ngitung dulu baru kemudian keluar untuk diserahkan. Fa kharaja falam yajid al-bai. Ketika beliau keluar ternyata penjualnya sudah pergi. Sementara budak itu ditinggal. Fa ja'ala yatufu 'alal masakin wa yatasaddaqu 'alaihim bitsaman. Kemudian Ibnu Mas'ud keliling ke orang-orang miskin dan beliau sedekahkan nilai dari penjualan, nilai dari pembelian budak itu yang tidak diserahkan atau tidak diterima oleh penjualnya karena penjualnya sudah pergi sementara budaknya ditinggal. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, diikrarkan, Allahumma an rabbil jariyah, ya Allah ini sedekah atas nama pemilik budak. Fa in qabila fadzak, jika dia terima andaikan dia datang kemudian saya sampaikan ternyata dia menerima, fadzaka, maka pahalanya menjadi miliknya. Wa illam yaqbal fawwali, dan jika dia tidak menerima maka pahala itu menjadi milikku. Wa alayya lahu mithluhu yaumal qiyamah, dan nanti saya siap untuk menanggung yang semisal untuk saya serahkan kepadanya besok di hari kiamat. Sehingga dalam kasus ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika tidak menemukan atau menjumpai siapa pemilik budak ini, padahal uangnya sudah disiapkan, maka uang itu beliau sedekahkan atas nama kaum muslimin, atas nama pemilik budak kepada kaum muslimin. Wa kadzalika afta ba'du tabi'in man ghalla minal ghanimah wa taba ba'da tafarruqihim ayatasaddaqa bidzalika anhum waradiya bihadhihi alfutya ashabatu wattabi'un alladhina balaghathum ka Muawiyata wa ghairihi min ahli Syam wa hadha yubayyin. Demikian pula yang pernah difatwakan oleh sebagian tabi'in terhadap orang yang ghulul, korupsi harta ghanimah sebelum dibagi. Lalu dia bertobat ba'da tafarruqihim, setelah seluruh pasukan pulang. Kemudian tabi'in ini memfatwakan agar orang tersebut mensedekahkan harta hasil ghulul tadi, hasil korupsi tadi, mengambil harta rampasan sebelum dibagi, disedekahkan atas nama seluruh pasukan. Waradhiya bihadhil futya, dan fatwa ini diridhoi oleh para sahabat tabi'in alladzina balaghathum, yang mendengarkan atau yang sampai kepada mereka berita tentang ini. Seperti Muawiyah dan beberapa ulama sahabat di kalangan Ahlu Syam dan yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa harta yang tidak jelas siapa pemiliknya maka nanti boleh disedekahkan atas nama pemilik dan dia sudah lepas tangan. Ada banyak kasus yang bisa kita jawab dengan prinsip seperti ini sebagaimana keterangan Syekhul Islam. Misalnya tentang bagaimana cara menyalurkan riba. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali Firkus hafizahullah, salah seorang doktor ulama di Aljazair, beliau mengatakan bahwa riba yang masuk ke rekening kita itu ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah nasabah bank yang utang di bank tersebut dan dia berkewajiban untuk bayar bunga. Sehingga misalnya ya, bank konven X, dia punya nasabah ABCDE, yang ABCDE ini utang dari bank konven tadi. Utang ada yang 100 juta, ada yang sekian ratus juta, dan mereka ketika mengembalikan pasti akan memberikan margin. Lalu kita sebagai nasabah yang nabung di bank X ini, maka kita mendapatkan sebagian bunga dari penghasilan yang didapatkan oleh bank tadi masuk ke rekening kita, sekian ribu rupiah, sekian ratus rupiah. Pertanyaannya, uang ini milik siapa? Kata beliau, kata Dr. Muhammad Ali Firkus, uang ini adalah milik ABC sampai E tadi. Cuman kita tidak tahu A itu di mana, B di mana. Nah, kalau dalam ilustrasi ini kita menyebutkan jumlah yang sedikit, realitanya jumlahnya ribuan. Dan kita enggak saling kenal. Yang nabung tidak kenal dengan nasabah yang utang. Yang utang juga enggak kenal nasabah yang nabung. Tapi uang itu muter di bank ini, kemudian nyalur dan masuk ke rekening kita masing-masing sebagai bunga. Nah, apa yang bisa Anda bayangkan? Kalau kita mau mengembalikan kepada pemiliknya, mustahil, kita enggak tahu. Berarti dia termasuk di antara harta yang ta'adzara ma'rifatu malikihi, yang tidak bisa diketahui siapa pemiliknya. Karena itulah sebagian ulama memfatwakan harta seperti ini bisa surifa fi masalihil muslimin, bisa disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan kemaslahatan kaum muslimin itu bisa bentuknya fasum, seperti jalan, selokan, tempat-tempat umum, dan termasuk diantaranya adalah masjid. Masjid untuk kemaslahatan kaum muslimin enggak? Jelas, orang bisa mendapatkan manfaat di situ. Baik, itulah yang mendasari kenapa boleh atau mendasari fatwa yang membolehkan uang riba boleh digunakan untuk bangun masjid. Termasuk juga untuk disedekahkan kepada orang-orang yang enggak mampu. Karena itu juga kemaslahatan kaum muslimin, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi. Ibnu Mas'ud, begitu beliau membawa uang yang beliau enggak tahu siapa pemiliknya, karena penjual jariah ini, penjual budak ini, beliau tadi enggak kenal, tapi dia sudah pergi. Akhirnya dibagi-bagikan oleh Ibnu Mas'ud kepada kaum muslimin. Tayyib. Termasuk juga misalnya barang titipan, atau apalagi misalnya barang hilang. Namun untuk barang hilang nanti ada pembahasan tersendiri, seperti barang titipan atau misalnya barang servis. Seringkali kita jumpai ada orang yang ketika membuka layanan servis perbaikan barang yang rusak, kadang pemiliknya nggak ngambil, udah males ya. Akhirnya dibiarin aja sampai lama, bahkan bertahun-tahun, sampai lumutan. Begitu dia datang mau ngambil, barangnya sudah rusak dan kadang gak diambil. Terus gimana yang kayak gini? Saya beberapa kesempatan sebelumnya mendapatkan pertanyaan kayak gini, dan ini juga pernah ditanyakan di web konsultasisyariah.com. Kemudian saya kasih saran kepada para penyedia layanan untuk perbaikan barang ya, orang-orang yang bekerja di dunia servis. Coba Anda kasih satu pernyataan di tempat Anda, bahwa kami hanya bertanggung jawab untuk menjaga barang Anda selama satu bulan dari sejak barang itu masuk. Sehingga nanti ketika dia datang misalnya di tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus kewajiban Anda untuk menjaga. Lebih dari itu, sampai tanggal 31 Agustus Anda berkewajiban untuk menjaga. Lebih dari itu Anda berhak untuk enggak menjaga. Terus gimana? Taruh aja di luar. Tukang rosok ngambil, saya enggak tanggung jawab. Loh, kenapa, Pak? Karena ini beban bagi saya. Karena kalau kemudian semuanya harus dijaga lebih dari satu bulan, gudang kita numpuk, sementara kita tidak ngecas biaya gudang ya, tidak menetapkan biaya inventory, maka itu akan menyebabkan kedoliman yang dilakukan oleh pihak yang menservis kepada pemberi layanan. Nah, itu salah satu di antara kebijakan yang diperbolehkan. Karena untuk wadiah kita itu boleh nolak. Pak, tak titipi barang. Pak, mohon maaf mas, saya tidak mau. Boleh gak kayak gitu? Boleh. Tak titipi barang, saya gak mau mas. Boleh, silahkan. Karena kita boleh nolak seperti itu. Tayyib. Sehingga penting di sini untuk kita perhatikan bahwa dalam masalah harta yang tidak jelas pemiliknya, maka kita boleh sedekahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Termasuk juga tadi ya. Dan Anda sampaikan, jika tidak diambil, maka saya tidak bertanggung jawab, ditaruh di luar. Kok hilang, kita di luar, kita sudah keluar dari tanggung jawab. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan insya Allah di pembahasan berikutnya kita akan mengupas prinsip yang ketiga, yang insya Allah sangat bermanfaat, karena di prinsip yang ketiga nanti beliau berbicara tentang masalah luqatah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bagi Anda yang mau bergabung kami persilahkan. Kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dari Magelang, namanya Hanifan. Apakah hukum membuat SIM tembak karena proses ujian yang sangat susah dan jarang ada yang lolos? Jazakallahu khairan. Baik, wa jazakumullahu khairan. Kita coba angkat dulu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Ustaz, saya mau tanya mengenai nazar, Ustaz. Kan waktu itu Ustaz di kajian yang lain kan bicara kalau nazar itu hukumnya makruh atau cenderung haram. Nah, kalau misalkan contohnya kami udah pernah nazar, kalau lulus ujian itu misalnya akan puasa Senin Kamis selama 2 bulan. Tapi sekarang kita belum, sudah setelah tahu dengan kajiannya Ustaz, itu gimana Ustaz? Apakah bisa dibatalkan sedangkan pengumuman ujiannya belum ada begitu? Jadi apakah boleh gitu kita, wah gak jadi nih gitu nazar ya? Sudah bernazar ya? Sudah bernazar ya. Ujiannya sudah? Ujiannya sudah. Baik. Tapi belum ada pengumumannya gitu Ustaz. Baik, cukup Bapak. Yang kedua Ustaz gini, kalau untuk berikutnya bagaimana Ustaz? Maksudnya membedakan antara niat dengan nazar itu Ustaz. Jadi maksudnya kalau nanti ingin berniat lagi tanpa syarat itu, apakah itu bagaimana kategorinya antara niat sama nazar gitu, bedanya gitu Ustaz? Nah. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Bagaimana hukumnya membuat SIM dengan cara nembak? Wah, itu bahaya ya, bisa mematikan orang. Buat SIM tapi dengan cara nyogok, ya tetap hukumnya nyogok dan itu perbuatan dosa. Sehingga kalau masih ada peluang untuk lulus, Anda harus ikuti sesuai dengan prosedur. Sehingga jalani saja sesuai dengan prosedur. Nanti ada 2 kemungkinan, Anda yang bosan atau polisinya yang bosan. Kalau kemungkinan yang kedua, insya Allah Anda diluluskan. Walhamdulillah, saya termasuk yang mengalami itu. Saya mengambil SIM untuk SIM A ya, mobil SIM A ya. Saya mengambil SIM A 5 kali datang. Gagal balik lagi. Alhamdulillah, kayaknya pak polisinya yang bosan dikasih saya. Tapi setelah mengalami proses sesuai SOP dan saya mendapatkan manfaat ya. Kalau belok teorinya kayak gini, ketika nanjak kemudian berhenti agar nanti bisa maju tanpa harus mundur, teorinya kayak gini. Dan saya dapat manfaat. Pak polisinya ngasih tahu caranya seperti ini, caranya seperti ini. Yang itu belum pernah saya ketahui ya. Cara mundur gimana, cara belok gimana. Dan meskipun ketika dalam praktek di apa, praktek waktu ujian saya salah-salah gitu ya. Tapi alhamdulillah dari situ saya dapat SIM. Dan perjalanan saya dari Jogja ke tempat membuat SIM, karena KTP saya masih KTP Klaten, ya 1 jam. Ya, dari, jadi tidak KTP Sleman, saya tinggal di Sleman, tapi KTP saya Klaten. 1 jam dulu ke Polres Klaten, dan itu saya lakukan kurang lebih 5 kali. Baik, Anda mungkin punya pengalaman yang sama seperti saya, tapi bersabarlah, insya Allah. Kalau nanti Anda bersabar, insya Allah semoga dapat ya. Kemudian terkait masalah nazar, pembahasan ini kita kupas di kajian khut akidatak, kajian malam. Tapi tidak jadi masalah, Anda tanyakan di sini. Nazar yang mu'alak, terutama yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Jika nanti saya lulus ujian, maka saya akan puasa Senin Kemis. Sebagian mengatakan makruh dan banyak yang mengatakan haram. Kenapa? Karena dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dicela? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nadar itu innama yustakhraju biha minal bakhil. Nadar yang seperti ini itu memaksa orang untuk keluar dari kebakhilan. Mau puasa harus pakai syarat, itu kan bakhil. Sehingga ketika Allah wujudkan syaratnya, baru dia mau puasa. Dan itu termasuk kebakhilan. Mau beramal harus pakai syarat. Karena itulah menunjukkan bahasanya nadar seperti ini hukumnya terlarang, hukumnya haram. Tapi kalau sudah dinadarkan, wajib dilaksanakan. Sehingga perlu Anda bedakan antara hukum bernadar dengan hukum mengamalkan nadar. Dua hal yang berbeda. Sehingga kalau sudah diucapkan, enggak boleh dibatalkan. Apalagi jika nadar itu adalah nadar taat. Sehingga kalau orang sudah mengucapkan kalimat nadar, dan nadar itu nadar ketaatan, seperti puasa Senin Kamis itu nadar ketaatan. Nadar taat itu nadar amal, ya. Kalau dia sudah bernadar, maka wajib untuk dilaksanakan. Maka nanti jika Anda lulus ujian, Anda wajib untuk puasa Senin Kamis dan tidak boleh dibatalkan. Sesuai dengan apa yang Anda nazarkan, puasa Senin Kamis selama 2 bulan. Baik, untuk berikutnya gimana? Jangan nazar. Dan jangan nazar sampai mati. Insyaallah itu lebih baik. Jangan pernah nazar sampai mati. Miliki ini prinsip ya, jadikan prinsip. Jangan pernah nazar sampai mati. Karena nazar itu minimal termasuk tindakan yang tercela, baik nazar yang muallak maupun nazar yang mutlak. Nadar mutlak itu nadar yang tidak dikaitkan dengan apa? Tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Misalnya Anda bernadar, saya nadar hari Kamis besok saya akan puasa Arafah. Tapi tanpa syarat, pokoknya Kamis besok puasa Arafah. Ini sebagian ulama membolehkan dan sebagian melarang, karena ini termasuk diantara membebani diri dengan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib. Tayyib. Kemudian bagaimana membedakan antara nazar dengan niat? Kalau niat sebatas keinginan, nazar itu kalimat yang diucapkan. Karena itu tidak ada nazar yang sebatas di hati. Kalau masih di hati belum terhitung nazar. Sehingga kalau sebatas niat punya keinginan untuk beramal, itu tidak terhitung nazar. Saya punya keinginan nanti mau beramal apa. Anda juga sama punya keinginan untuk beramal ini. Bapak Ibu, para pemirsa sudah punya keinginan. Kamis besok saya akan puasa. Puasa Arafah. Dan itu bukan nazar. Karena sebatas keinginan. Dan kadang niat itu dinyatakan. Sebagaimana orang ketika punya rencana kadang dinyatakan. Kamis besok saya mau puasa. Mungkin dinyatakan kepada anak-anaknya yang masih SD ya. Ya. Mas, kakak-kakak besok puasa enggak? Nanti bapak ibu besok mau puasa. Nah itu sebatas menyatakan keinginan dan ini bukan nazar. Sehingga nazar itu kalimatnya tertentu. Misalnya kalimat saya bernazar jika atau jika saya lulus maka saya mewajibkan diri saya untuk kalimat seperti ini termasuk kalimat nazar. Karena nazar adalah ilzamun nafsi bima lam yalzam. Mewajibkan diri sendiri untuk melakukan ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Seperti sholat sunnah atau puasa sunnah atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sama Asep Ustaz dari Tasik. Silakan Bapak. Ana mau bertanya gimana status barang yang ditinggal sama si pengontrak sedangkan si pengontrak itu punya tunggakan sampai ada yang 5 bulan. Itu dan status barangnya itu gimana seperti lemari, kulkas, TV itu. Sedangkan baik. Barangnya itu ada yang sudah rusak. Ya. Cukup Bapak? Ya, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana status barang yang ditinggalkan oleh pengontrak? Statusnya tetap jadi milik pengontrak. Apalagi jika Anda kenal Siapa pengontrak? Biasanya orang yang ngontrak kan Anda minta KTP atau identitas, kemudian Anda foto, Anda scan, Anda simpen. Bahkan Anda juga nyimpen nomor HP-nya. Sehingga barang itu ada pemiliknya dan Anda masih bisa menghubungi pemiliknya. Nah, yang jadi masalah adalah Anda tidak punya tempat untuk nyimpen. Sementara rumah kontrakan harus digantikan oleh orang lain. Terus gimana solusinya? Pertama, Anda buat kesepakatan sebelum ada orang yang masuk ya. Sebelum ada orang yang masuk, jika pihak pengontrak meninggalkan barang ketika meninggalkan kontrakannya, dia meninggalkan barang, maka kami hanya akan menyimpan selama ya, Anda kasih batas waktu sepekan misalnya. Sehingga lebih dari sepekan di luar tanggung jawab saya. Nah, sehingga ketika itu pengontrak paham dengan klausul ini, dia pergi meninggalkan rumah kontrakan, ternyata dia meninggalkan barang-barang itu. Bapak punya kewajiban untuk nunggu barang itu selama sepekan sesuai dengan kesepakatan tadi. Dalam waktu sepekan ternyata dia gak ngambil dan dia juga gak minta perpanjangan, Bapak bisa taruh di luar. Saya taruh di luar, terserah siapa yang mau ngambil. Karena Anda berarti sudah lepas tangan, tidak mau dititipi barang. Dan itu boleh ya. Kalau bersedia dititipi wajib menjaga, tapi kalau gak mau dititipi dia gak wajib menjaga ya. Ketika Anda membuat klausul ini, berarti Anda bersedia untuk dititipi amanah itu selama satu pekan. Lebih dari itu Anda berhak untuk menolak, sehingga Anda taruh di luar. Baik, kita beralih ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah bagaimana kalau pengontrak itu masih punya tunggakan? Berarti dia utang. Dia utang. Nah, kalau dia utang, berarti Bapak punya hak untuk mengambil harta yang dimiliki oleh orang ini. Selanjutnya, di mana caranya agar kita bisa mengambil dengan cara yang legal? Pertama, barang yang dia tinggalkan jadikan sebagai jaminan. Bapak bisa simpan dan jadikan itu sebagai jaminan. Sudah? Anda kasih batasan waktu. Jika pengontrak tidak bayar atau nunggak dan tidak diselesaikan selama satu bulan, maka barang jaminan ini akan kami jual dan hasilnya akan digunakan untuk nutupi biaya kontrakan. Sehingga ditutupi dengan klausul-klausul yang seperti ini ya. Dan itu ditandatangani di depan ketika dia ngontrak. Lalu dia baca. Baik. Jika pengontrak meninggalkan tempat dan masih ada tunggakan, maka barang yang ditinggal akan dijadikan sebagai barang jaminan dan kami tunggu selama satu bulan. Jika tidak bayar, atau kalau satu bulan kepanjangan Anda turunkan, misalnya satu pekan, jika tidak bayar maka barang akan kami jual. Dengan cara itu Anda bisa menjual barang tadi dan hasilnya bisa Anda jadikan sebagai tambahan untuk nutupi biaya kontrakan yang belum dia bayarkan. Yang jadi masalah gimana kalau klausul ini belum dibuat? Kalau klausul ini belum dibuat, berarti Anda simpan barang yang dia tinggal itu, dan kemudian jika orangnya datang ya, Anda bisa tagih, baru kemudian barangnya diserahkan. Sehingga Anda simpan sebagai jaminan. Kalau dia nggak bayar-bayar gimana? Sampai batas waktu yang kita nggak tahu. Ya sudah, kalau seperti itu silakan Anda jual. Berarti dia memang ada iktikad yang nggak baik. Ya, Anda hubungi terus ya. Anda hubungi terus, kasih informasi bahwa barang Bapak akan kami tahan. Bapak saya kasih waktu selama satu pekan. Jika tidak, barang ini akan kami jual. Insya Allah dengan cara seperti itu Anda berhak untuk mendapatkan hasil penjualannya. Wallahu a'lam. Silahkan. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak. Ya, saya mau tanya masalah jual beli emas. Saya kan jadi wakil saudara saya untuk beli emas sudah berapa puluh gram. Dan niatnya nanti emasnya akan saya bawa pas pulang kampung kasih ke orangnya. Tapi selagi emasnya saya simpan di sini, saudaranya depan lagi kan ada beberapa program dia minta jual 5 gram katanya ada kebutuhan untuk beli kurban sama ada keperluan lain. Nah, saya kan jadi wakilnya kemarin pas pembelian dan masih saya pegang. Nah, pas dia bilang mau jual, saya tertarik untuk membeli emasnya itu, Ustaz. Nah, kira-kira solusinya gimana, Ustaz, biar baik. Transaksinya apa saya bisa membeli emas yang dari saudara saya itu padahal saya jadi wakilnya waktu saat pembelian sedangkan saudara saya masih ada di kampung. Solusinya gimana, Ustaz? Baik. Nah. Cukup itu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Tayyib, jumhur ulama berpendapat bahwa wakil itu tidak bisa bertransaksi untuk dirinya sendiri. Sehingga kalau kita tuliskan begini ya, ini beberapa kali sudah kita bahas tentang status wakil yang bertransaksi untuk dirinya sendiri. Si A berada di kampung. Dia menyuruh si B yang ada di kota. Kemudian ini toko emas. Akad ini akad wakalah ya. Akad wakalah itu akad yang sangat mudah. Cukup dengan WA bisa terjadi. Karena intinya adalah menyuruh orang untuk melakukan tugas seperti yang kita inginkan. Mas, bisa enggak belikan emas? Pak, bisa enggak belikan emas? Oh, bisa. Ini uangnya langsung saya transfer. Sehingga dengan WA bisa. Nah, Anda mendapatkan uang itu. Anda bawa uang itu, kemudian Anda ke toko emas dan dilakukanlah transaksi. Sudah? Di sini terjadi tukar menukar antara rupiah dengan emas dan dilakukan secara tunai. Boleh enggak ini? Boleh. Nah, selanjutnya Anda yang bawa emas itu, emas batangan ini ya, anggap saja emas batangan. Berikutnya, posisi Anda selama belum, Anda sudah menyelesaikan tugas wakalah membeli emas itu. Sudah selesai ini. Sehingga ini kan sudah putus ya. Ini sudah putus. Begitu Anda sudah dapat emas, sudah putus, selesai. Tapi berikutnya Anda mendapatkan amanah untuk jaga emas ini. Anda mendapatkan amanah untuk jaga emas ini. Berarti posisi Anda sebagai apa ini? Sebagai wakil dari si A untuk menjaga membawa emas ini. Maka status emas ini sebagai barang wadiah. Anda sebagai orang yang dititipi. Baik. Selanjutnya sebagai orang yang dititipi, boleh enggak dia beli barang itu untuk dirinya? Wallahu a'lam. Saya tidak mendapatkan keterangan kalau itu dilarang. Sehingga insya Allah tidak masalah ketika si A mau menjual emas yang dititipi ya, ketika si A mau menjual emas yang dia titipkan itu kepada Anda ya. Terus transaksinya bagaimana? Transaksinya bagaimana? Karena kan emas dengan uang di situ harus dilakukan secara tunai. Berarti harus ada wakil si A untuk serah terima. Nah, di situ mungkin saya sarankan ya, saya sarankan A menunjuk orang lain sebagai wakil, misalnya C, ya, sehingga di sini wakalah A kepada C. C itu bisa mungkin teman Anda atau siapa, yang penting dia ditunjuk oleh A, atau mungkin keluarga Anda yang lain. Sudah? C diminta, wae, tolong C, tolong ambilkan emas 5 gram di tempatnya B. Nah, maka emasnya ini pindah ke C, 5 gram. Selanjutnya, C sebagai wakil A bertransaksi dengan Anda dan uangnya dibayar tunai di sini. Cukup jelas, insya Allah. Jadi C sebagai wakil A, ya, kemudian dia bertransaksi dengan B dengan Anda ya, transaksi sama-sama tunai, uang tunai, emas tunai. Anda bayarkan uang secara tunai, kemudian Anda terima emas senilai 5 gram. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita jadikan sebagai solusi. Baik, kita coba baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Heli di Pontianak. Ustaz, saya punya usaha laundry. Kadang-kadang dari beberapa customer itu pakaiannya enggak diambil-ambil selama setahun, seperti bed cover dan lain-lain. Karena jasa saya belum dibayar, apakah boleh saya pakai barang itu atau kita sedekahkan sisanya? Baik, kasusnya sama seperti kontrakan tadi ya. Jadi kalau terlalu lama enggak diambil, berarti ada, kayaknya ada etikat buruk dari pemiliknya, enggak mau bayar. Atau mungkin karena faktor lupa ya. Kalau faktor lupa, berarti pemiliknya ada tapi majhul, enggak kenal. Anda punya hak untuk mendapatkan senilai harta dari orang ini. Sehingga wallahu a'lam, insyaallah bed cover ini boleh Anda simpan sebagai barang jaminan, dan nanti jika pemiliknya datang, maka Anda bisa kembalikan dan minta hasil pembayarannya. Kalau enggak datang-datang gimana? Kalau enggak datang-datang, silakan Anda pakai, dan nanti jika pemiliknya datang, Anda transaksikan. Anda transaksikan, misalnya harganya berapa, karena sudah saya pakai, sudah kena ompol, sudah kena iler misalnya, otomatis dia jadi kotor gitu ya. Dan mungkin pemiliknya sudah enggak mau lagi untuk nerima. Ya sudah, ditransaksikan harganya berapa, dipotong biaya laundry. Nah, dengan cara seperti itu, insya Allah Anda tidak disalahkan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon dikecilkan volume televisinya. Ya. Ini Ustaz mengatakan mau nanya terkait kajian Coach Akidatak ya. Kan Ustaz menjelaskan banyak sekali terjadi penyimpangan. Nah itu sebagai orang awam, bagaimana cara kita mengecek akidah kita itu bermasalah atau enggak, itu caranya gimana ya Ustaz? Maksudnya banyak kemudian, sekali terjadi penyimpangan. Kenapa? Maksudnya terjadi penyimpangan gimana? Ya enggak, kan saya ngejelasin apa kayak ada apa ya, ada Jabariyah, ada Qadariyah, banyak banget lah penyimpangan-penyimpangan waktu di awal-awal itu. Nah kita orang awam itu tahu akidah kita bermasalah atau enggak itu ngeceknya gimana ya? Nah kemudian pertanyaan kedua terkait menggabungkan niat dalam sholat sunnah itu boleh atau tidak. Misalnya gini Ustaz, sholat qobliyah zuhur itu kan 4 rakaat ya. Nah yang 2 rakaat awal kita niatkan juga sebagai sholat sunnah wudu dan sholat qobliyah zuhur. Nah yang 2 rakaat berikutnya cuma qobliyah zuhur aja, seperti itu boleh atau tidak? Baik. Nah, satu lagi Ustaz, kalau kita selesai beramal soleh itu apakah termasuk waktu ijabah untuk berdoa ya? Apakah kita bisa berdoa setelah melakukan amal soleh? Misalnya minimal berdoa Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Siap. Insyaallah. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Afikum barakallahu. Tayyib. Tentang masalah akidah ya. Gimana taunya kalau akidah kita ini menyimpang atau tidak menyimpang? Pada asalnya begini. Akidah itu pemberian. Akidah itu pemberian. Sehingga apa yang kita yakini dan apa yang kita imani, semuanya harus berdasarkan apa yang Allah berikan. Maka tidak boleh ngarang. Sumber akidah itu apa sih? Nah, jadinya melebar ini ya. Kita tidaknya bahas masalah muamalah. Coba kita lihat. Sumber keyakinan. Anda meyakini sesuatu, itu sebabnya apa? Coba sebutkan. Satu, yang apa yang kita indra. Saya melihat di depan saya ada batu. Saya yakin betul itu batu. Ada orang bilang, Mas, kamu yakin itu batu? Yakin, Pak. Tapi menurut saya nggak yakin, Pak. Tendang aja, Pak. Tendang dia. Oh, sakit, Mas. Nah, itu batu kan? Bukan, Mas. Ini agar-agar. Kalau agar-agar ya nggak sakit, Pak. Sehingga apa yang kita indra, kita yakini itu ada. Di depan saya ada penghapus. Di atas ini ada banyak lampu. Dan saya yakin sesuai dengan apa yang saya indra. Maka salah satu di antara sumber keyakinan adalah indra. Sudah? Dan ada banyak realita yang tidak kita indra. apa itu realita gaib, tentang apa ya, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang tidak kelihatan, kita tidak melihat Allah. Berbagai macam janji Allah di akhirat kita tidak pernah melihatnya, ada surga, ada neraka, termasuk juga makhluk yang ada di sekitar kita yang kita tidak lihat, ada jin, ada malaikat. Dari mana kita bisa yakin padahal tidak bisa kita indra? Bagian yang kedua inilah, bagian yang kedua inilah yang ditolak oleh orang-orang liberal yang kafir terutama ya, yaitu berita dari wahyu. Berita dari wahyu yang ini tidak mungkin bisa didapatkan oleh manusia kecuali melalui wahyu. Contohnya tentang surga dan neraka. Andaikan manusia enggak dapat wahyu, enggak ada nabi yang dapat wahyu, kemudian nabi itu tidak menyampaikan ke kita, kita tahu enggak surga dan neraka? Sama sekali tidak tahu. Kenapa? Karena kita enggak pernah mengindranya. Sehingga Allah tunjuk salah satu di antara hambanya untuk menerima wahyu itu, lalu dia diwajibkan dan punya tugas untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Nah, untuk bagian ini kita enggak beda pendapat. Semua manusia sepakat. Saya dan mereka sepakat. Mereka siapa? Baik orang kafir, orang yang punya akidah sesat, Syiah, Khawarij, Murji'ah maupun yang lainnya. Kita semua sepakat. Apa yang kita lihat, apa yang kita indra, itu adalah apa yang kita yakini. Ya. Mungkin ada sebagian yang menurut orang dia melihat, tapi menurut kita enggak melihat. Contoh ya, dokter melihat ada orang yang sakit. Dilihat matanya, dilihat lidahnya, dilihat apalagi misalnya suhu badannya, dicek pakai stetoskop. Ya. Baik. Lalu dokter mengatakan, Bapak sakit ini. Pasien yang mengalami itu, dia enggak lihat, enggak tahu. Dia enggak bisa mengindra, tapi dokter bisa. Kenapa? Oh, dia punya ilmu yang bisa mendiagnosis penyakit yang dialami oleh seseorang berdasarkan indikator yang sudah dia pelajari. Contoh yang lain, seorang ahli apa misalnya, ahli komputer, dia bisa coding. Coding dia membuat apa misalnya sebuah software. Dia tahu ini kalau diklik nanti muncul seperti ini. Sementara orang yang enggak ahli enggak tahu, ini kalau diklik muncul apa enggak tahu. Ahli ini tahu. Kenapa? Dia indranya sudah belajar ke arah sana. Nah, yang kayak gini dikembalikan kepada ahlinya. Dan ini pun tidak menjadi perbedaan pendapat di antara kita karena semua orang paham. Siapa yang lebih tahu, maka dia bisa menjelaskan yang lebih detail dibandingkan yang tidak tahu. Makanya kita bisa lihat dokter itu kan tidak satu tingkatan. Ada dokter yang sangat senior sehingga dia lihat pasien dari jarak jauh, dia sudah tahu oh pasien ini kira-kira sakitnya kayak gini. Ya. Ada dokter yang kurang senior sehingga dia kalau mendiagnosis butuh waktu yang banyak, cek lab dulu Pak, cek darah, cek ini baru dia bisa simpulkan. Dan itu kembali kepada masalah pengalaman, bagaimana cara orang mengindra. Mata saya, mata Bapak Ibu mungkin punya kekuatan yang berbeda. Ada orang yang matanya sangat jeli, sehingga yang tersembunyi di semak-semak dia tahu, oh di situ ada ular, dia tahu. Ada orang yang matanya biasa saja, dia harus lihat sampai gini-gini, ya, dia baru-baru tahu. Itu kembali ke sini ya. Nah, bagian yang kedua inilah yang menjadi sumber sengketa. Nah, antara yang mukmin muslim 100% dia pasrah dengan orang yang menggunakan logikanya. Maka di bagian ini ada khilaf di antara Ahlussunnah dengan Qadariyah dalam masalah takdir. Ada khilaf di antara Ahlussunnah dengan Murji'ah dalam masalah hakikat iman. Ada khilaf di antara Ahlussunnah dengan Syiah dalam masalah status sahabat dan Ahlul Bait. Ada khilaf di antara kita dengan Asy'ariyah dengan ahlul kalam dalam masalah apa? Dalam masalah asma wa sifat. Baik, kata kuncinya begini ya. Kalau enggak dapat berita, jangan diyakini gitu aja. Kalau enggak dapat keterangan, jangan diyakini. Itu kata kunci. Saya enggak pernah mendapatkan keterangan itu. Misalnya, ya. Teks dalam Al-Qur'an menyatakan misalnya Allah berfirman, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita baca itu. Datang orang Asy'ariyah, yang dimaksud tangan Allah di sini adalah kekuasaan Allah. Lalu kita sampaikan, saya enggak pernah dapat itu. Saya enggak dapat itu. Tangan Allah dimaknai kekuasaan Allah itu sumbernya dari mana? Beritanya dari mana? Artinya apa? Kita membaca teks, kemudian datang orang membawa makna. Makna yang berbeda dari makna tekstual itu kan berarti butuh keterangan tambahan. Makna teksnya tangan ya dipahami tangan, wajah dipahami wajah, itu makna teks. Sehingga kita yakini Allah punya tangan, Allah punya wajah, sebagaimana dia punya zat. Dan tangan Allah, wajah Allah, zat Allah berbeda dengan zat makhluk, tangan makhluk, wajah makhluk. Wajah Allah, tangan Allah, zat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tapi mereka menganggap, kamu kalau kayak gini sesat. Loh, kenapa sesat? Wong saya baca teks dan teks itu bunyinya kayak gitu. Yang benar itu ditafsirkan seperti ini. Nah, ketika dia bawa tafsir, jadi ini ada teks ya. Ada teks, ada tafsir teks. Dia kan datang bawa tafsir. Datang bawa tafsir yang tidak sesuai dengan teks, itu butuh berita. Butuh keterangan. Pak, ini keterangannya dari mana? Dia itu menurut logika saya. Mohon maaf kalau kayak gini, gak bisa saya terima. Karena keyakinan, kalau menurut logika Bapak, saya juga punya logika. Kita sama-sama punya logika. Dan logika Anda tidak lebih mulia dibandingkan logika saya. Kalau kita berantem logika. Tapi kalau kita beradu berita, kita beradu berita misalnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Sehingga kita yakini Allah berada di atas arsy sesuai dengan teks. Oh, enggak. Ahlul kalam Asy'ariyah enggak mau terima. Oh, enggak. Berada di atas arsy itu menguasai arsy. Bukan berada di atas arsy, tapi menguasai arsy. Anda ngomong kayak gitu, informasinya dari mana? Sederhana sekali. Sehingga aslinya dalam masalah akidah Anda kosongkan saja isi batin ini. Saya enggak mau meyakini apapun. Sudah? Setelah itu silakan Anda terima keyakinan yang ada sumbernya. Ini ada sumbernya, saya yakini. Ini ada sumbernya, saya yakini. Ini ada sumbernya, saya yakini. Karena masalah gaib, enggak yang tidak terindra, orang tidak boleh ngarang. Tidak boleh pakai logika. Tidak boleh pakai perasaan. Kenapa? Dia enggak tahu. Meraba seperti ini dilarang. Yang jadi masalah ketika perasaan bermain, ketika logika bermain, kemudian dia komentar. Dan itu saya dengar langsung dari salah satu tokoh yang jamaahnya sangat banyak ya, gitu ya, jamaahnya sangat banyak ketika dia menyampaikan kajian. Dan dia sampaikan bahwa makna itu lebih luas dibandingkan kalimat. Ini teori balaghah yang betul ya. Makna lebih luas dibandingkan kalimat. Ini teori balaghah dan itu betul. Makna lebih luas daripada kalimat. Maksudnya gimana, Pak? Kalau ada orang menyatakan sebuah teks A, maka dia ketika mendengar itu punya banyak interpretasi. Oh, A itu bisa maksudnya X, bisa maksudnya B, bisa maksudnya C, dan seterusnya. Nah, dari sekian banyak interpretasi itu, mana yang paling mendekati? Itu menurut dia. Baik. Dan ketika dia menyampaikan itu, maksudnya adalah, kamu jangan memaknai sebagaimana teks. Karena kalau kamu maknai sebagaimana teks, nanti muncul interpretasi yang negatif. Kata dia ya. Interpretasi negatifnya gimana? ya, nanti kamu mujassimah, menganggap Allah sebagaimana manusia. Oh enggak, kami tidak meyakini seperti itu. Kami meyakini Allah adalah zat yang maha kuasa, agung dan maha besar, dan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Maka kalau Allah cerita tentang dirinya, Allah berada di atas arsy, ya kita imani sebagaimana teks yang ada. Kita imani sebagaimana teks yang ada. Anda bawa tafsir, berarti butuh keterangan tambahan. Sekarang tafsir kamu itu dari mana? Oh, dari Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Buktikan di buku yang mana Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan seperti itu. Sementara mereka menolak kitab-kitabnya Abdul Hasan Al-Asy'ari seperti Al-Ibana an Usulid Diyana. Mereka menolak kitabnya Abdul Hasan Al-Asy'ari Maqalatul Islamiyyin. Mereka menolak kitabnya Abdul Hasan Al-Asy'ari Risalah ila Ahli Thaghar, yang di situ membahas beberapa ijma-ijma dalam masalah akidah. Lah kalau kitab ini ditolak, terus dari mana Anda mendapatkan sumbernya? Saya menerima kitab Al-Luma. Kitab Al-Luma ya, yang sering mereka sebut. Kitab Al-Luma fi raddi ala ahli zaygi wal bid'ah. Dan itu kitabnya Abdul Hasan Al-Asy'ari ketika beliau mengikuti akidahnya Qulabiyah. Tapi sekarang coba lihat, apa isi kitab Al-Luma? Biar kita fair, jangan cuma ngeklaim. Ternyata isi kitab Al-Luma adalah bantahan terhadap Mu'tazilah. Lebih banyak bantahan terhadap Mu'tazilah. Sehingga perangnya Asy'ariyah itu kepada Mu'tazilah, bukan kepada Imam Ahmad, kepada para ulama Ahlussunnah. Akhirnya ketika dalam ceramah yang dia sampaikan, ya, Al-Ibana an Usulid Diyanah ditolak, diarahkan kepada Al-Luma, sementara isi Al-Luma masyarakat dibuat buta, enggak ngerti Al-Luma itu isinya apa. Nah, karena dia sendiri juga enggak menyampaikan isi Al-Luma, orang yang enggak ngerti enggak mungkin ngecek Al-Luma itu saya dapat di mana. Dan terjemahannya, wallahualam saya belum menjumpai kitab Al-Luma terjemahannya. Kalau bahasa Arabnya kita mudah bisa menjumpai. Subhanallah. Jadi dalam masalah akidah seperti ini dibuat main-main oleh mereka yang menggunakan akalnya dan logikanya, padahal sangat sederhana untuk bisa mengetahui apakah akidah kita lurus atau tidak. Kembalikan kepada ini. Anda kalau tidak punya bukti, jangan berkeyakinan. Pak, ini kan warisan leluhur. Maksudnya gimana? Kamu kalau bulan Syura, ya, itu ada naga dino, naga apa? Naga ulang. Di mana bulan ini adalah bulan sial. Leluhur kita mengajarkan seperti itu. Wah, ini akidah yang menyimpang, mohon maaf, Pak. Ini akidah kesyirikan. Meyakini ada hari sial, ada bulan sial yang disebut dengan naga dino, naga wulan, geblak simbah dan seterusnya. Waliyadzubillah. Semoga Allah taala selamatkan kita dari akidah kayak gini ya. Tayyib. Anda juga bertanya tentang yang lain, mungkin kita alihkan ke penanya yang lain dulu. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamrin dari Bandung. Saya masih bingung Ustaz, apa bedanya menjual barang yang belum dimiliki sementara kita punya reseller yang barangnya dikirim dari kita sendiri, dan posisi maklar? Baik, ada banyak istilah ini ya, dan saya sudah merencanakan insya Allah ini akan kita bahas dalam satu sesi khusus. Reseller, makelar, dropshipper, kemudian marketer, wakil, kemudian apalagi menjual barang yang belum dimiliki, akad salam dan seterusnya. Ini kaitannya banyak nanti ya, dan insya Allah itu dibahas secara khusus di kajian halal haram bisnis online, karena kita butuh beberapa pengantar untuk bisa memahami itu, sehingga nanti kita bisa bedakan antara reseller dengan apa, dengan marketer, dengan wakil, dengan ini. Dan katanya masih membingungkan mana yang masuk pada kategori menjual barang yang belum dimiliki, mana yang masuk kategori wakil yang itu sudah boleh menjual, kemudian wakil bayar dulu boleh enggak, dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas dalam Silakan dikitnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Izin bertanya, Tad. Saya punya kakak. Kakak saya ini adalah kontraktor suatu perusahaan. Jadi ketika ada perusahaan itu memesan barang, sudah dibuat kesepakatan keuntungan dan kerugian dari proyek tersebut. Yang ingin saya tanyakan adalah, seandainya saya ingin berinvestasi dan kakak saya itu, dan kakak saya sudah menetapkan keuntungan yang saya dapatkan. Yang ditetapkan apakah bentuknya persentase atau nilai? Nilai uang, Pak. Nilai uang. Karena kan memang suatu proyek tersebut sudah ditentukan keuntungannya oleh perusahaan tersebut, kan? Baik. Nah, apakah saya selaku menginvestasikan dana itu riba, kan? Baik. Cukup. Baik, cukup. Suara ini. Baik, insya Allah saya sudah menangkap pertanyaannya dan suara hilang tadi. Posisi kakak Anda sebagai kontraktor, berarti wallah alam mungkin beliau sebagai produsen sehingga akadnya adalah akad istisna, dan Anda ikut invest di situ. Kalaupun keuntungan sudah ditetapkan sehingga nanti bisa diprediksi akan dapat misalnya 1M keuntungan, lalu Anda ikut invest di situ dan oleh kakak dikasih misalnya 20 juta atau lebih, ya misalnya Anda dikasih berapa, 100 juta misalnya, Anda invest setengah M dan Anda dikasih 100 juta. Bolehkah seperti ini? Pada asalnya bagi hasil itu harus berdasarkan hasil, dan yang diserahkan kepada investor itu harus berdasarkan nisbah, nisbah dari hasil. Misalnya 10%, 20%, sekian persen. Dan yang saya tahu ya, ada sebagian ulama yang menegaskan tidak boleh bagi hasil itu dengan bagian tertentu. Misalnya nanti kamu saya kasih sekian ratus juta, saya kasih sekian puluh juta, itu tidak boleh. Karena bagian tertentu ini mungkin saja mengalami perubahan dari keuntungan. Misalnya setelah proyek diselenggarakan, proyek dilaksanakan, selesai, ya, ada kendala A, kendala B, butuh tambahan, akhirnya itu mengurangi keuntungan. Nah, kalau Anda sudah ditetapkan dapat sekian, berarti terjadi goror dalam akad mudoroba ini. Gorornya di mana? Gorornya keuntungan kakak jadi enggak jelas. Keuntungan Anda sudah ditetapkan. Anda di posisi aman pasti dapat sekian, sementara keuntungan yang menerima investor belum tentu aman. Karena itulah yang lebih tepat harus pakai persentase. Sehingga yang dipastikan itu persentasenya. Saya dikasih berapa persen, itu harus pasti ya. Tidak boleh tidak jelas, harus pasti berapa persen. 30%. Baik, deal 30%, tanda tangan MOU. Tapi 30% ini nanti jadi duit berapa? Enggak boleh jelas. Tidak boleh jelas. Nanti akan jadi duit 50 juta, enggak boleh kayak gitu. Sehingga kalau 30% biarkan 30%. Nah, nanti bisa 50, bisa 60, bisa juga turun 40 atau 30. Karena harus sesuai dengan kondisi real. Wallahu a'lam. Tayyib. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.